Mutiara Hikmah. Dari Ibnu Hubaib diriwayatkan bahwa ia berkata, Hudzaifah Al-Mur'ashi pernah berkata kepadaku, cuma ada 4 hal yang paling vital pada dirimu, yaitu 2 matamu, lidahmu, hawa nafsumu, dan hatimu. Perhatikan 2 matamu, jangan sampai ia melihat yang diharamkan Allah. Perhatikan lidahmu, jangan sampai ia mengucapkan sesuatu yang Allah tahu bahwa yang ada di dalam hatimu adalah kebalikannya. Perhatikan hatimu, jangan sampai ada rasa dengki dan kebencian terhadap sesama muslim. Perhatikan juga hawa nafsumu, jangan biarkan ia terumbar. Bila terpeliharanya 4 perkara ini belum menjadi milikmu, maka kepalamu akan menjadi umpan abu, yaitu tubuhmu sendiri akan celaka dan binasalah dirimu.